كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له إقرارا به والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih kita melanjutkan insyaAllah pada bab al-iqtisad fi ta'ati, bab bersederhana di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap pertengahan dalam menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Kita sampai pada hadis yang ke-9 dalam bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat. Abdullah anaknya Amr, bapaknya Amr ibn al-As. Itu sahabat yang mulia. Dan jarak keduanya umurnya beda 11 tahun. Antara Abdullah dan Amr radhiyallahu anhuma umurnya beda 11 tahun. Artinya apa? Dia sudah punya anak ketika umur 11 tahun. Berarti dia menikah umur 10 tahun. Berapa umurnya? Jadi yang 10 tahun sudah menikah. Anaknya bedanya 11 tahun dengan anak. Baik. Jadi beliau masih kecil sudah menikah, alhamdulillah. Jadi dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ini sisi apa kelebihan para salaf, mereka bersegera di dalam menikahkan anak-anak mereka. Laki-laki yang perempuan disegerakan nikah. Dan ini termasuk bagian dari apa? Sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, qala rahimahullah. Kita lanjut. Abdullah bin Amr bin Asadullah anhumah mengatakan, ukhbiru nabi wa alaihi salatu wassalam. Nabi SAW diberi kabar, anni akul, bahwasanya aku mengatakan, wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna layla ma istu. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, saya akan berpuasa siang hari dan saya akan qiyamul lail, salat malam, ma'istu, selama aku hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sumpahnya sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Apa isi sumpahnya? Demi Allah, saya akan puasa tiap hari, siang harinya, malam harinya, sholat tahajud selama hidup. Mendengar ini, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, antalladzi taqulu dzalik. Engkau yang tadi mengatakan hal itu, qultu lahu, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr, saya sudah mengatakannya wahai Rasulullah. Ya. Bahwasanya ayahku dan ibuku jadi jaminan buat Anda. Jadi tebusan buat Anda wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, fa innaka la tastati'u zalik. Sesungguhnya engkau enggak akan mampu begitu. Ya. Ketiga, tiap hari puasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa. Terus sepanjang hidup. Malam sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tahajud. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّكَ لَا تَسْتَدِعُ ذَلِكَ. Kau enggak akan mampu begitu. فَصُمْ وَأَفْتِرْ. Kata Rasulullah SAW, فَصُمْ maka berbukalah. وَأَفْتِرْ. Berpuasalah tapi berbukalah. وَنَمْ وَكُمْ. Tidurlah kamu dan sholatlah tahajud. Ya, jangan puasa terus. Tapi kadang berbuka. Jangan juga sholat malam satu malam suntuk. Jangan apa? Jangan juga sholat malam semalam suntuk. Tapi hendaknya ada tidurnya. Wasum minasyahri salah ta'iyamin. Puasalah dalam sehari, dalam sebulan tiga hari saja. Ya, namanya puasa tiga hari dalam sebulan. Puasa dalam satu bulan tiga hari. Ada yang menyebut ini ayyamul bidh. Tanggal 13, 14, 15. Ya, puasa ayyamul bidh. Ada juga para ulama menyebutkan bebas. Kata Syekh Muhammad bin Allah. Puasa yang penting tiga hari dalam sebulan. Mau Senin, besoknya Kamis. Pokoknya dalam satu bulan ada tiga hari dia puasa. Ya. Beliau menyebutkan fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu amal kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau sebulan 3 hari maka kalau dilipat gandakan menjadi 10 menjadi berapa? Hah? Kalau setiap bulan 3 hari apaan? Kalau 12 bulan berapa hari? Hah? 36. 36 dikalikan 10. Kalau satu harinya kan 10 kali lipat ya. Sama dengan 360 hari. Satu tahun. Jadi ini keutamaan berpuasa dalam sebulan 3 hari. Ya. Boleh ayyamul bidh 13, 14, 15. Puasa sunnah. Tiap bulannya. Boleh juga yang terserah. Yang penting dalam sebulan ada 3 hari. Senin, besoknya Kamis, besoknya lagi Senin lagi. Ya, kalau Senin Kamis terus, alhamdulillah berarti lebih dari 3. Ya. Jadi ini keutamanya apa? Seperti puasa sepanjang tahun. Man shoma fi kulli syahrin thalatha ayyam, ya, kana kasyamid dahr. Barang siapa puasa dalam sebulan 3 hari, maka dia kayak puasa sepanjang tahun pahalanya. Ini Rasulullah SAW memerintahkan siapa? Abdullah bin Amr. Puasa sebulan 3 hari saja. Ya. Zalika mithlu syamid dahar. Itu kayak puasa sepanjang tahun. Masya Allah ya. Puasa sebulan 3 hari saja. Sebulan 3 hari saja. Senin boleh. Kamis boleh. Senin besok lagi. Begitu. Atau puasa nanti pas bertepatan tanggal 13, 14, 15. Kultu. Kata siapa? Abdullah bin Amr, fa inni utiku afdhala min dzalik. Wahai Rasulullah, saya masih mampu lebih afdol daripada itu. Qal fasum yauman wa aftir yauman. Ya sudah kalau begitu, kamu silakan puasa sehari, buka sehari. Ini naik lagi keutamanya. Kalau tadi sebulan 3 hari, ya. Sekarang tambah lagi, kalau begitu, kalau antum masih lebih mampu lagi, silahkan puasa sehari, puasa berbuka sehari. Ya, namanya puasa Daud. Ya. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, saya masih bisa lagi tambah. Ini menunjukkan semangat luar biasa. Ya, Abdullah bin Amr bin Ashadullah Numa memiliki semangat yang sangat besar dalam menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sangat bersemangat. Ya, jangan kemudian sampai semangatnya mengantarkan kepada perbuatan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam beramal. Sehingga Rasulullah SAW, ya, beliau memberikan arahan kayak tadi, puasa sehari. Beliau menyebutkan, fasum yauman wa aftir yauman. Dzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Itu namanya puasa Nabi Daud. Ya, tata cara puasanya Nabi Daud alaihi wasallam itu hari ini puasa, besok buka. Lusa puasa lagi, lusanya besoknya lagi buka lagi. Terus sepanjang hidup. Ya, Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Di situ tertulis sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi boleh menyebut nama Nabi Daud alaihi wasallam. Ya, dalam beberapa riwayat Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bersolawat, mengucapkan solawat kepada beliau Nabi Daud. Di dalam beberapa riwayat Nabi Isa alaihi wasallam. Qala wa huwa a'dalu asyam. Ini puasa yang paling a'dal, paling bagus. Afi riwayatin afdalu syam, puasa yang paling afdal dari puasa sunnah. Puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa. Ya, di sini Rasulullah SAW berikan bimbingan yang paling afdalnya. Fakullu fa'ini utiku afdala min dhalik. Kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, saya masih mampu ya yang lebih dari afdol atau lebih afdol daripada hal itu, daripada puasa Nabi Daud. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la afdola min dhalik. Gak ada lagi puasa yang lebih afdol daripada puasa Daud. Ya, dalam keadaan apa? Qadarullah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan sumpahnya tadi, ya. Sumpahnya tadi beliau bersumpah puasa setiap hari. Akhirnya ketika sudah mulai senja usia, mulai menyesal. Ya, kemudian beliau menyatakan, "Walan akuna qabiltu as-salasata atau salasal ayyam ya, allati qala Rasulullah alaihi salatu wasalam ahabbu ilayya min ahli wa mali." Sungguh kalau saya puasa 3 hari setiap bulan yang Rasulullah SAW ya kabarkan kepada saya, itu tentu lebih saya cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ya, jadi di sini seorang barakallahu fikum hendaknya ya berpuasa sesuai dengan kemampuan. Ketika udah tua, ketika udah mulai berkurang fisiknya, kemampuan fisiknya, akhirnya apa? Nggak mampu lagi. Dulu masih muda, bisa tiap hari puasa. Ya, tapi ketika udah tua, dia menurun fisik. Subhanallah, akhirnya menyesal. Radhiyallahu ta'ala anhu ardhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Bukankah aku diberi kabar? Ya, saya dengar engkau berpuasa setiap hari, setiap malam kamu enggak tidur, sholat malam, sholat tahajud. Qultu bala ya Rasulullah. Ya, memang wahai Rasulullah. Kata siapa? Abdullah bin Amr. Radhiyallahu anhu. Qal, fala taf'al. Jangan kau lakukan begitu. Summa aftir. Berpuasalah tapi kamu berbuka. Wa nam wakum. Tidur. Silahkan. Ya, lalu bangun. Sholat tahajud. Jangan sholat tahajud terus enggak tidur. Fa'inna li jasadika alaika haqqan. Karena sesungguhnya jasadmu punya hak atas dirimu. Jasadmu punya hak atas dirimu. Wa inna li'ainaika alaika haqqan. Sesungguhnya atas kedua matamu itu punya hak. Ya, punya hak untuk ditunaikan. Kenapa? Karena kalau orang tiap malam enggak tidur, matanya kenapa? Hah? Matanya kan ngantuk. Capek mata. Ya. Sehingga tidur itu merupakan rahmat bagi Allah, istirahat pada hamba. Ya. Barakallahu fiikum. Demikian juga kalau siang hari puasa. Badannya kira-kira gimana? Tiap hari puasa, besok puasa, lulus puasa sepanjang hidup. Badannya mau bagaimana? Akan lemah. Subhanallah. Ya. Itu apa? Kalau puasa tiap hari berarti badannya tidak ditunaikan haknya. Ya, badannya tidak ditunaikan hak. Karena badan kita punya hak untuk dirawat. Di sini juga dalil ya, anjuran untuk kita menjaga kesehatan badan. Ya, kalau lagi musim, penyakit, Ya, jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Ya, apalagi di zaman pandemi, jaga protokol kesehatan. Kenapa? Badan kita punya hak untuk dijaga. Ya, barakallahu fikum. Badan kita punya hak untuk dijaga. Kalau puasa tiap hari malam nggak istirahat, maka badannya akan kecapean. Ya, subhanallah. Kemudian beliau menyebutkan, wa inna lizaujika alaika haqqan, demikian juga istrimu punya hak atasmu. Kalau malam cuma sholat tahajud terus, istrinya kasihan. Siang juga puasa terus, istrinya kasihan. Haknya tidak tertunaikan. Ya. Tayyib. Dalam keadaan apa? Wa inna lizaujika alaika haqqan. Sungguh pada istrimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna fi atau wa inna bihasbika anta suma fi kulli syahrin salasta ayyam. Sesungguhnya cukup bagimu untuk berpuasa dalam setiap bulan 3 hari saja. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyara amsalha. Karena untukmu kalau engkau tiap bulan puasa 3 hari, engkau akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Tadi sudah dibahas, kalau setiap bulan 3 hari berarti kalau 1 tahun 36 hari, ya kan? 3 kali 10 jadi 360 hari. Walaupun puasanya setiap bulan cuma 3 hari, tapi di sisi Allah dicatat pahala seperti berpuasa 360 hari atau 1 tahun. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Ini keutamaan puasa tiap hari 3, tiap bulan 3 hari. Fa inna dzalika siyamu dahar, itu namanya puasa dahar. Ya. Puasa pahalanya sepanjang tahun. Qala fasadatu. Lalu saya berkeras, kata siapa? Abdullah bin Amr. Fasuddida alayya, ternyata saya semakin dibikin berat. Ya, qultu ya Rasulullah inni ajidu quwatan. Wahai Rasulullah, saya masih bisa kuat. Maka Rasulullah SAW menyatakan sum yauman atau sum siyama Nabi Allah Daud. Hendaknya kamu puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Wala tazid alaihi, jangan kau tambahi lagi. Kenapa? Karena puasa Nabi Daud puasa yang paling afdol. Hari ini puasa, besok buka, lusa puasa lagi, besoknya lagi buka lagi, besoknya lagi puasa, terus semampunya. Kalau ada yang bisa mampu sebulan, sebulan. Jalankan. Ada yang bisa mampu 2 bulan, terserah. Ya, puasa Nabi Daud. Kalau Nabi Daud alaihi salatu wasallam menjalankan sepanjang hidup. Ya, beliau yang dikatakan sebagai apa? Banyak, sangat banyak ibadahnya. Ya. Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, dan puasa yang beliau jalankan itu menjadi puasa sunnah buat umat Islam, hukumnya sunnah, ya, dan ini sebagai puasa yang paling afdol. Ya, sehingga Rasulullah SAW berikan petunjuk. Ini saja, jangan tambahi lagi. Qultu, kata Abdullah radhiyallahu anhu, wa ma kana siyamu Daud, bagaimana puasanya Nabi Daud? Qal nisfu dahar, puasanya setengah tahun. Maksudnya hari ini puasa, besok buka. Besoknya lagi puasa, besok lagi buka. Besok lagi puasa, besok lagi buka. Terus begitu. Kalau dalam 1 tahun berarti sama dengan 6 bulan puasanya. Ya, fakana Abdullah yaqulu ba'dama kaburo. Abdullah, ya, setelah tua beliau mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai, seandainya saya menerima keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyesal ya. Akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyesal. Kenapa? Karena beliau ketika sudah tua enggak mampu lagi puasa tiap hari. Enggak mampu lagi puasa setiap hari. Dari sini kita mengetahui bahwasanya berpegang kepada sunnah itu lebih afdol. Ya. Berpegang kepada sunnah itu lebih afdol. Atau ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah. Ya. Afdalu min istihad fil bid'ah. Ya, sederhana tapi dalam menjalankan sunnah itu lebih afdol daripada apa? Bersemangat tapi dalam bid'ah. Ya. Jadi menjalankan sunnah yang penting pertengahan itu sangat utama. Sangat utama. Daripada bersemangat tapi itu bid'ah. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As bukan bid'ah ya. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As cuma apa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau berlebihan dalam apa? Ibadah. Setiap hari puasa, setiap malam sholat tahajud. Ini berlebihan. Ya, sehingga Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar sholat jangan terlalu ya, memberatkan diri sampai tidak tidur. Demikian juga puasa jangan tiap hari akhirnya ya ketika sudah sepuh itu dalam keadaan sudah tidak mampu lagi. Ya, kita lanjut hadis yang serupa. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lainnya. Alam ukhbar. Ya. Annaka tasumud dahra. Tidakkah saya dikabarkan bahwasanya engkau akan puasa sepanjang tahun? Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah. Engkau akan menghafal atau menghatamkan Quran tiap malam. Ya, tiap malam Al-Qur'an 30 juz selesai. Salat malam. Ya, tiap malam selesai. Paginya puasa lagi. Kullu bala ya Rasulullah. Walam ulid bidzalika illal khaira. Benar wahai Rasulullah. Memang wahai Rasulullah. Saya tidak menginginkan hal itu kecuali niatnya baik. Qal fasum yauma fasum sauma nabiyillahi Dawud. Kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau puasa seperti puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Fa'innahu kana a'badan nas. Karena sungguhnya Nabi Daud itu adalah orang yang paling kuat ibadahnya pada Allah Azza wa Jalla. Jadi digelari a'badan nas. Ya, oleh Rasulullah SAW, orang yang paling beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Baik, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan, khatam. Ya, qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdala min dhalik. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, saya masih mampu yang lebih afdol daripada itu. Ya, qala faqra atau faqrahu fi kulli 20. Bacalah dalam 20 hari. Qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdala min dhalik. Wahai Nabi Allah, saya masih mampu yang lebih afdol daripada itu. Qal faqra'u fi kulli 10. Fi kulli 20. Bacalah dalam setiap 10 hari. Khatam. Qultu ya Nabi Allah ini utika afdala min dhalik. Wahai Rasulullah, saya mampu yang lebih afdol dari itu. Qala faqra'u fi kulli 70. Wal tazid 'ala dhalik. Bacalah dalam 7 hari. Khatam. Ya, enggak ada lagi atau jangan tambah lagi yang demikian. Fasadattu, tapi saya terus berkeras. Ya, saya terus berkeras, fasudida alayya. Maka semakin dibikin susah. Akhirnya saya semakin kesusahan. Ya, kenapa? Karena beliau tidak menerima bimbingan dari Rasulullah SAW untuk mengambil rukhsah keringanan. Ya, inginnya yang paling bagus. Ingin yang paling baik. Tapi ternyata Abdullah radhiyallahu anhu tidak mempertimbangkan apa? Fisik. Dalam pertimbangan fisik. Subhanallah. Ya. Dalam keadaan akhirnya beliau kesusahan juga. Radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Wa qala li annabi sallallahu innaka la tadri. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya engkau enggak tahu wahai Abdullah. La'allaka yatulu bika umur. Ya. Bisa jadi engkau umurnya panjang. Ya. Kalau umurnya panjang sampai 70, 80 tahun, sampai 100 tahun. Dia udah bersumpah, ya, udah umur 80 tahun masih harus puasa tiap hari. Tiap malam puasa, tiap malam sholat tahajud. Ya subhanallah, akhirnya apa? Terasa berat. Ya, fasirtu ilal ladzi qala li Nabi SAW. Ya, falamma kaburtu wadittu an qabiltu rukhsatan nabiyillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata aku ya betul-betul menjadi seperti yang Rasulullah SAW habarkan. Yang beliau sampaikan. Bisa jadi kamu ini umurnya panjang. Kalau udah tua akan berat. Gitu ya kata Rasulullah SAW. Ketika aku udah tua mengalami kepayahan. Karena udah sumpah ya. Beliau sudah bersumpah. Wallahi. Ya dikatakan apa? Wallahi. La asuman naharu wa la akuman al-layla. Saya akan puasa siang hari. Dan saya akan terus bersolat tahajud di malam hari maistu sepanjang aku hidup. Ternyata ketika umurnya sudah tua baru menyesal. Ya, sehingga dalam keadaan apa? Ya, ketika sudah tua, duhai seandainya saya menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, di sini beliau menjadi menyesal dan nasihat buat kita semuanya ya, bahwasanya hendaknya kita senantiasa mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, apa yang Rasulullah SAW ajarkan itu yang terbaik. Ya, bahwasanya Islam itu ajaran yang sangat menyayangi kita semuanya. Jangan kita juga terlalu meremehkan, bermalas-malasan dalam beribadah. Jangan pula kita bersemangat sampai menunaikan atau tidak menunaikan badan kita. Ya, tidak menunaikan hak badan kita, mata kita, keluarga kita. Jangan juga kita meremehkan. Kalau mungkin sebagian kita banyak yang meremehkan ibadahnya, ya, masih malas-malasan. Masih sedikit ibadahnya. Ya, sangat-sangat barakallahu fikum sedikit ibadah yang kita jalan. Ya, oleh karena itu jangan kita meremehkan ibadah sampai kita jarang beribadah. Jangan juga kita berlebihan. Hendaknya kita pertengahan. Ya, apa yang bisa kita jalankan yang tadi Rasulullah SAW puasa sebulan 3 hari. Ya sudah jalankan. 3 hari. Ya, atau enggak Senin Kamis tadi disebutkan ya. Boleh juga. Kalau memang mau ditambah. Ya, 3 hari. Senin Kamis atau nanti di hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan puasa sunnah. Pada hari Asyura, hari Tasu'a, hari Arafah. Ya, dalam keadaan apa? Mencoba juga boleh puasa Daud barang berapa hari, ya, agar bisa tercatat ya sebagai seorang yang menjalankan amal ibadah yang disyariatkan ya di dalam agama ini. Masyaallah rahiman wa rahimakumullah. Ya, khusus untuk kita semuanya nasihatkan untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla karena untuk tujuan itu kita diperintahkan. Wallahi kita enggak ada apa-apanya semangatnya dibandingkan dengan para salaf. Ya, dibandingkan para salaf, Masya Allah. Semangat kita sangat-sangat jauh. Ya, enggak ada seujung kukunya. Kalau seujung kuku masih besar. Seujung rambut. Ya, semangat dan keikhlasan kita enggak ada dibandingkan para salaf. Kita lihat Abdullah bin Amr bin As. Semangatnya luar biasa. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Ya, seorang ahli surga. Sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Semangatnya luar biasa dalam beribadah. Ya, demikian juga Nabi kita sendiri alaihi salatu wasalam. Kalau salat malam sampai pecah bengkak-bengkak kakinya. Ya, demikian juga Rasulullah SAW itu ibadahnya luar biasa. Ya, Nabi Daud alaihi salatu wasalam begitu juga. Ya, beliau seorang yang sangat banyak ibadahnya di siang hari, malam hari juga banyak ibadah. Ya, ibadun nas. A'badun nas, orang yang paling banyak ibadahnya pada Allah Azza wa Jalla. Ya, nasihat buat kita bersama untuk memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi seorang yang bermalas-malasan dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.